أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Buatlah oleh engkau, wahai Nuh, al-fulk, perahu, perahu yang besar, bi'ayunina wa wahina, dengan kedua mata kami dan wahyu kami, yang maksudnya adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bihifdina wa mar'an minna, dengan penjagaan dari Allah azza wa jal ala wa ala mardatina, dengan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat apa? Perahu yang besar. Perintah dari Allah dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah sesuai dengan keriduan dari Allah. Perintah dari Allah untuk membuat perahu yang besar. Wala tukhatibni, dan janganlah engkau mengajak bicara diriku, fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim. Maksudnya la turaji'ni fi ihlakihim, dan engkau minta lagi, rujuk lagi, jangan sampai menghancurkan, membinasakan mereka. Artinya sudah saatnya diazab. Sudah waktunya mereka diberikan azab oleh Allah, kehancuran oleh Allah. Aila turajani fi ihlakihim, innahum mughraqun, sungai mereka seluruhnya akan tenggelam, mati. Ayakal haqqa alaihim al-qawl, sudah pasti ketetapan ini, sudah waktunya, sudah saatnya. Wa nafadha fihim al-qadar, dan sudah ditetapkan al-qadar, takdir tetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah langsung dari Allah. Karena selama Nabi Nuh berdakwah, mengajak, berdakwah, mengajak, mengajak, sedikit yang beriman, sedikit yang mau. Mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, karena udah bertahun-tahun lamanya. Ketika sudah saatnya, waktu azab datang kepada mereka, maka kata Allah, jangan kau minta diundur lagi untuk menghancurkan mereka atau dicabut lagi. Jangan, sudah saatnya. La turaji'ni fi ihlakihim, jangan kau rujuk kepadaku. Rujukan kembali, maksudnya enggak jadi. Ini sudah saatnya. Pasti mereka akan hancur dan binasa. Innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan tenggelam seluruhnya, mati. Tenggelam. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah ketetapan dari Allah azza wa jal terhadap mereka. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.